Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Kita senantiasa berada di dalam kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yajibu alaina syukruha. Kita senantiasa mengulang-ulang kalimat ini. Yajibu alaina syukruha. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sangatlah banyak, tidak terhingga. Tidak bisa kita menghitungnya. Oleh karena itu kita sebutkan di sini nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang sangat besar adalah dimudahkannya kita bisa memahami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimudahkannya kita bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkannya kita bisa menerima dakwah salafiyah, dakwatul huda wan nur. Dakwah yang mengajak pada petunjuk dan cahaya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Wajib bagi kita semua, ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum, untuk menjaga nikmat ini. Untuk selalu berupaya agar berada di atas kenikmatan ini. Kita sampaikan ini tidak lain dalam rangka mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menumbuhkan rasa syukur, menambahkan rasa syukur dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap kenikmatan dari Rabb-mu, fahaddits. Hendaklah engkau ceritakan, sampaikan. Agar seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya seseorang melihat, merasakan betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, kepada semua manusia, kepada kita semua. Maka dari itu, masyarul ahibbah barakallahu fikum, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk kita nikmat yang sangat besar, yang belum tentu diberikan kepada selain kita. Bahkan kebanyakan manusia diharamkan mendapatkan kenikmatan ini. Nikmatul hidayah, nikmatul da'wah, nikmat hidayah, nikmat da'wah, nikmatul ukhuwah alal kitabi was sunnah. Nikmat bisa berukhuwah, bersaudara, merajut ukhuwah, merajut persaudaraan bersama saudara-saudara kita yang tidak kita ketahui dahulunya dari mana asal-usulnya, yang kita semua tidaklah merajut persaudaraan ini dilandasi dengan emosional, tendensi pribadi, harta benda dunia. Lah, bahkan ukhuwah, persaudaraan yang semisal ini kita rajut karena manhajus salaf, karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin berjalan di atas manhajus salaf. Subhanallah, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat yang seperti ini. Tidak boleh kita melalaikan nikmat ini, barakallahu fikum. Wajib untuk kita selalu menjaganya. Menjaga nikmatul hidayah, nikmat istiqamah di atas din, di atas dinul Islam, di atas agama Islam, di atas sunnah, di atas dakwah, di atas ukhuwah alal kitabi wa sunnah, merajut ukhuwah di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah. Tidak semua bisa mendapatkan nikmat yang semisal ini, ma'syarul ahibba barakallahu fikum. Oleh karena itu sering kita ulang-ulang pembahasan yang seperti ini. Yajibu alaina syukruha, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilihkan nikmat yang sangat besar, yang sangat istimewa untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ma'asyarul ahibbah a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan sirah Amirul Mukminin. Upaya provokasi Abdullah bin Sabah yang ingin menghancurkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah seorang yang sangat licik, sangat jauh dari bimbingan Al-Kitab wa Sunnah untuk membenci Uthman bin Affan. Sangat jauh metode yang beliau buat untuk membenci Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk menanamkan kebencian di atas Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi walaupun modal yang dia miliki sesuatu yang sangat lemah, sangat sedikit, tidak bisa dijadikan sandaran untuk menjatuhkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sedikit pun. Dia tetap semangat untuk memprovokasi umat, memprovokasi manusia untuk membenci Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Na'udhu billahi min hadhihi al-akhlaq. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari akhlak-akhlak semisal akhlak Abdullah bin Sabah ini. Dia dan pengikutnya berdalihkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan untuk menjatuhkan Uthman bin Affan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Uthman bin Affan telah melakukan demikian, demikian, demikian, demikian yang tidak wajar. Ini harus, harus digulingkan, harus dilakukan pemberontakan dan yang semisalnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Lihat di antara alasan-alasannya. Alasan-alasan yang dia jadikan acuan untuk menjatuhkan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sangatlah lemah. Di antara alasannya, itmamuhu as-salata fi safar. Uthman bin Affan dalam keadaan safar pernah menyempurnakan salat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar melakukan perjalanan jauh, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengqasar 2 rakaat. Yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Asar 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Isya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hadza, adapun Utsman, faqad atamma bis safar, maka sungguh dia telah menyempurnakan salat dalam safar. Dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ma'syaral ahibbah, walhamdulillah telah kita lewati pembahasan ini. Walhamdulillah telah kita baca apa yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Silakan dirujuk kembali pada pembahasan yang telah lalu. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini adalah perkara ijtihadiyah, ijtihad Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah pantas dalam hal ini, dalam permasalahan yang semisal ini, menyebabkan seseorang untuk bangkit berbondong-bondong ingin menjatuhkan Uthman bin Affan? La, la yang bagi, Tidak wajar yang seperti ini. Barakallahu fikum. Bahkan apakah wajar karena Uthman melakukan yang seperti ini akan menyebabkan darahnya ditumpahkan? Karena Uthman melakukan perbuatan yang seperti ini berarti darahnya halal. Wajar? La yang bagi, tidak wajar sedikit pun. Barakallahu fikum. Ketahuilah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan yang demikian ini tidak lain untuk mengajari orang Badui yang ketika itu mengatakan tatkala melihat Uthman sholat dua rakaat, dia selalu sholat dua rakaat. Nah, dalam rangka yang seperti ini Uthman ingin mengajari kepada mereka orang Badui yang tinggal di pelosok sana, kalau sholat duhur atau asar itu 4 rakaat, maka dari itu Uthman menyempurnakan ketika itu. Ini yang disebutkan dari ucapan sebagian ulama, kenapa Uthman menyempurnakan. Tentu ada sebab. Uthman tidak menginginkan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebab. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan yang demikian ini. Barakallahu fikum. Dan tentunya perlu kita ketahui bahwa qasar di dalam safar ini sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Barakallahu fikum. Pendapat yang rajih, Allahu taala a'lam, sunnah. Tidak wajib. Barakallahu fikum. Sehingga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan yang demikian ini tidaklah perkara yang berdosa. Barakallahu fikum. Terlebih lagi ada maslahat di sana. Sehingga mereka Badui yang tinggal di pelosok sana yang belum mengenal Islam dengan sempurna mengetahui bahwa salat duhur atau asar itu dikerjakan 4 rakaat. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, para ulama telah menjelaskan yang demikian ini. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Kemudian alasan mereka untuk menjatuhkan sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ziyadatuhu fil humma. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menambahkan lokalisasi penggembalaan hewan ternak milik pemerintah. Ditambah oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu lokalisasinya, diperluas oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa ini Uthman melakukan yang demikian ini? Tidak wajar. Seharusnya tidak demikian. Barakallahu fikum. Kita perhatikan, memang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, di dalam kitabul Musaqat, bab la hima illa lillahi wa li rasulihi, nomor hadis 2370. Anis Sa'ab ibni Jathamah radhiyallahu anhu, dari sahabat As-Sa'ab ibni Jathamah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hima illa hima illa lillahi wa li rasulihi, tidak ada hima, lokalisasi untuk hewan milik pemerintah, la hima illa lillahi wa li rasulihi, kecuali milik Allah dan Rasulnya. Jadi jangan ditambahkan. Ini batasannya segini, jangan ditambahkan. Barakallahu fikum. Hendaknya kita perhatikan ma'syarul ahibbah, waqad hama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qabla dzalika ibila shadaqah. Sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum itu telah menambahkan lokalisasinya, tempatnya untuk unta sedekah. Wal hadafu min dzalik, tujuannya adalah hatta tasmuna wa takbur liyantafi'a minha an-nas, agar hewan tersebut lebih besar dan gemuk agar manusia bisa mengambil manfaat darinya. Farawa Ibnu Abi Syaibah fi musannafih bi sanadin sahih. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar hama ar-rabdha lin-na'am as-sadaqah. bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat tempat lokalisasi Ar-Rabdah di Rabdah untuk unta sedekah. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya nomor hadis 23654. Wa sahaha isnadahu Al-Hafidh fil Fath. Al-Hafidh Ibn Hajar mensahihkan sanadnya di dalam Fathul Bari. Demikian pula Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Fadailus Sahabah bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Sa'id maula Abi Usaid Al-Ansari, dari Abu Sa'id bekas budak Abi Usaid Al-Ansari. Qalu, mereka orang-orang yang memberontak kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ara'aita ma hamaita minal hima, Allahu adzina laka am 'alallahi taftari. Bagaimana? Kenapa engkau bisa menambahkan lokalisasi penggembalaan? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untukmu? Am 'alallahi taftari? Apakah engkau berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Kurang ajar mereka. Berani dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu selaku pemerintah ketika itu, pemimpin ketika itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya adab. Tidak punya adab kalau berbicara dengan ahlul ilm. Tidak punya adab kalau berbicara dengan pemerintah, dengan pemimpin. Perhatikan ucapan mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Lancang berkata seperti ini. Tidak ada sopan santunnya mengatakan yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Qala, maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab dengan tenang, karena beliau radhiyallahu anhu di atas kebenaran. Beliau tidak takut jatuh martabatnya, tidak takut kalau beliau itu akan direndahkan atau bagaimana, tidak. Beliau jawab dengan tenang, dengan tegas. Beliau memiliki dalil dalam hal ini. Ammal hima, kata beliau radhiyallahu anhu, adapun al hima, fa inna Umar hamal hima qabli. Sesungguhnya Umar telah melakukan yang demikian ini sebelumku. Li ibilis sadaqah, untuk unta sedekah. Tidakkah kalian mengetahui itu? Fazittu fil hima, aku tambahkan lokalisasinya. Aku kembangkan. Lima zada min ibilis sadaqah, karena unta yang disedekahkan itu bertambah. Fa'uljim, mereka pun terdiam, tidak bisa berkutik. Ada salafnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fikum. Inilah alasan mereka untuk menjatuhkan Uthman. Semuanya terbantahkan, barakallahu fikum. Kemudian juga mereka mengatakan Uthman bin Affan melakukan pengumpulan terhadap Al-Quran yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, hal ini termasuk manakib Amirul Mukminin Uthman bin Affan. Keutamaan Uthman bin Affan. Jam'uhu lil Quran, beliau mengumpulkan Al-Quran. Wa jam'ul ummah ala harfin wahid, mengumpulkan umat di atas mushaf yang satu. Perhatikan Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan, Al-Maliki mengatakan di dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim, halaman 277. Wa amma jam'ul Qur'an fatilka hasanatuhul uzma. Adapun Uthman mengumpulkan Al-Qur'an, itulah kebaikan besar yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa khaslatuhu al-kubra, perangai beliau yang sangat baik. Wa in kana wajadaha kamilatan lakinnahu adhharaha wa raddan nas ilaiha. Beliau mengembalikan manusia kepada mushaf tersebut. Wa hasama maddatal khilafiha, dan memutus perselisihan dengan adanya mushaf yang disusun oleh beliau radhiyallahu taala anhu, barakallahu fikum. Inilah di antara alasan mereka, dan walhamdulillah telah dijawab semuanya oleh para ulama. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang.